Yuk, satu lagu kembali saya hadirkan. Mas Nono silakan. Satu lagu tebak lama, mudah-mudahan ingat semuanya. Sakit bukan kepala, tungkar rintik, ahai tulang bawang. Kalau pacar yang kiri, sakit tak mau bilang. Hey! Ayo Mas Oden. Bilang masano asik adung keripit ahai tulang balong. Kalau kamu yang gigit sakit bukan kepala. Hey! Sawer makasih ya yang biru itu. Oh. Telepon. Walaupun sakit tapi tidak dirasa, itu karena adanya rasa cinta. Kenyong. Cinta bisa menghilangkan rasa dan juga bisa menimbulkan penyakit apa? Tungkar rintik. Cinta bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit apa? Adung keripik, ahai tulang bawang. Kalau bibir tergigit sakit bukan kepala. Sing banter aku sing gigit. Adung keripik, ahai tulang bawang. Tepuk tangannya mana dong? Tung keripit. Sakitnya